بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين أعزني الله إياكم، kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di hadis ke-6, yaitu masih pada pembahasan tentang syubhat, ya. Yang kita sekarang sampai kepada hadis karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi, ya, bagaikan seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambing ternaknya, ya. Hampir saja hewan ternaknya tadi yang dia gembalakan itu merumput ke daerah terlarang, yang dia enggak boleh masuk ke situ. Kemudian kata Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimah. Dan ketahuilah, setiap raja itu memiliki batas daerah bagi orang lain. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah larangan terlarang Allah adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ثُمَّ دَرَبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan, ya, mahsusan, permisalan yang dapat dinalar oleh kita. لِلَّذِي يَقَعُ فِي الشُّبُهَاتِ, ya, terkait tentang orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat. أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِي الْحَرَمِ, bahwa dia nanti akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Faqala karra'i, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, semisal seorang pengembala, ra'il ghanam, yaitu pengembala kambing, yar'a haulal hima, yang dia mengembalakan kambingnya di daerah larangan. Hima, hima di sini maksudnya adalah, kata Syekh, hima asyai al-mamnu' yusamma himan, yaitu sesuatu yang dilarang. Ini dinamakan hima. Dinamakan hima ini. Wa kana min adati qabailil Arab, dan dahulu di antara kebiasaan kabilah, suku-suku orang Arab, ya, ida ukhsiba mawdi'un min al-ardi annahum yahmuna hadzal mar'a. Apabila suatu tempat dipupuk oleh mereka, ya, dihijaukan, ditanami tumbuh-tumbuhan rerumputan yang mereka tujukan untuk ternak-ternak mereka, ya, dia minal ardi, dari tanah, ini tanah mereka, mereka suburkan, mereka sirami agar tanah tersebut, ya, subur, tumbuh rumput, maka yahmunah, maka mereka proteksi, mereka lindungi dengan pagar, ya, hadal mar'a, daerah rerumputan yang mereka tanam tadi. Fala yaqrabuhu ahadun. Ya, liyakhtassu bihi. Maka seorang pun tidak ada yang boleh mendekati, ya, mendekati tempat tadi, daerah hima tadi, yaitu misalkan, ya, si fulan punya tanah. Dia tanami tanahnya dengan rerumputan, dia sirami agar subur, agar nanti, ya, tanah tersebut yang penuh rerumputan dimanfaatkan oleh ternak milik pribadi dia. Maka dia berikan batasan, dia berikan pagar, dia berikan batasan yang artinya pengembala yang lain enggak boleh masuk ke situ. Liyakhtassu bihi, agar tanah yang subur tersebut khusus untuk dia saja, untuk diberikan makan kepada ternak-ternaknya. Liyakuna mawashihim, ya, agar diperuntukkan untuk ternak-ternak mereka saja. Faida jaa man yar'a bi ghanami haula hadzal hima, namun apabila ada datang pengembala lain yang bawa kambingnya, ya, ke daerah yang terlarang tadi, yang ke daerah terlarang tadi, fa innahu la yastati ayyamna'a infilata ba'di ghanamihi ila dzalikal hima. Maka si pengembala yang baru datang ini, dia tidak akan sanggup untuk mencegah, ya, untuk memutar haluan sebagian kambing dia untuk masuk ke dalam daerah terlarang tadi. Karena kambing melihat di situ rumput hijau, kambingnya akan mengarah ke rumput hijau. Dia enggak akan sanggup untuk, ya, menghalau kambing-kambing dia ke arah sana. Kenapa demikian? Karena dia dekat-dekat ke daerah yang dilarang. Kalau dia mengembalakan kambingnya jauh dari tempat-tempat yang dilarang, tentu dia akan aman. Karena kambingnya tidak akan melihat. Namun karena dia dekat-dekat situ, akhirnya kambingnya masuk dan terlaranglah. Ya, terlaranglah. Disitulah kesalahannya. Dan dia tidak akan mampu menghalau kambing-kambing dia tadi untuk pergi beranjak dari daerah yang tidak boleh bagi dia untuk mengembalakan kambingnya di situ. Ya, farubama tanfaditu wahidatun au aktsaru. Ya, bisa jadi, ya, yang nanti akan lolos satu kambing aja atau lebih dari itu. Fataqau filhim. Akhirnya, ya, dia kambing-kambingnya pun masuk ke daerah yang terlarang tadi. Fa ya'taridu li uqubati sahibil hima. Ya, maka sang pemilik hima tadi tentu akan mencegah, ya, mencegah dan dia akan melawan untuk memberikan hukuman sanksi kepada, ya, kepada pengembala kambing tadi. Karena pengembala kambing tadi sudah terhitung sebagai orang yang salah karena dia mengembalakan kambingnya di daerah yang terlarang. Ya, walaupun dia tidak secara awal serta merta langsung sekonyong-konyong mengembalakan kambingnya di daerah hima, tidak, tetapi dia membawa kambingnya dekat-dekat situ. Ya, dekat-dekat situ sehingga kambingnya masuk ke dalam daerah terang tersebut dan dia tidak kuasa untuk mencegah. Akhirnya terjatuhlah dia ke dalam kesalahan. Tapi di sini poinnya. Ya, fal hadiku minhum alladhi yahtatu li amrihi, maka pengembala yang cerdas, ya, yang cerdas dari kalangan mereka, dari kalangan para pengembala, alladzi yahtatu li amrihi, yang berhati-hati terkait perkaranya ini, wa yadhhabu bi ghanamihi ba'idan 'anil hima, maka dia akan pergi dengan kambingnya jauh dari hima tadi. Ya, fakama anna hadha ar-ra'i qad la yamliku man aghanamihi minal infilat wal wuqu'i fil hima. Ya, maka sebagaimana pengembala ini, dia tidak mampu untuk mencegah kambing yang masuk ke dalam hima, ya, ke dalam daerah yang terlarang, yang sudah diberi batasan oleh kabilah yang lain. Ini khusus untuk mereka, enggak boleh pengembala yang lain masuk ke situ. Fa innal insan, maka manusia, la yamliku man'a nafsihi minal wuku'i fil haram idha talabbasa bisyubuhat. Maka demikian pula manusia. Maka manusia dia tidak sanggup untuk mencegah diri dia, ya, dari terjatuh ke dalam perkara yang haram jika dia sudah, ya, melakukan atau jika dia sudah di sini, ya, tersamarkan bagi dia syubhat sehingga dia terjatuh ke dalam perkara syubhat. Maka dia tidak akan mencegah, bisa mencegah diri dia untuk bisa, ya, terhindar dari perkara yang haram. Nah, ini demikian kias analogi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita memahami hadis ini dengan pemahaman demikian. Fahada misalun wadihun wa mahsusun, maka ini adalah contoh yang jelas yang dapat dinalar oleh otak kita, yadullu ala wujubit jitinabi syubuhati, yang ini menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk menjauhi perkara yang syubuhat, ya. Lialla yaqa'a al-insanu fil haram, agar manusia, agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Thumma innahu fi akhiril hadisi, kemudian Nabi SAW di akhir hadis bayyana sababa, menjelaskan sebab, alladhi yaj'alul insana mutawarri'an wa mutajanniban lisyubuhat, ya, yang menjadikan seseorang dia mutawarri', menjadikan seseorang tersebut dia bisa menjaga diri dia, mutajanniban, bisa menjauhkan diri dia, ya, dari perkara-perkara, ya, yang syubhat. Wasababul ladzi yaj'alul insan mutasahilan la yatawarra'u 'ani syubhat. Dan sebab, ya, yang menjadikan seseorang bergampang-gampang dalam perkara yang haram, kenapa demikian? Karena dia tidak bisa menjaga diri dia dari perkara yang syubhat. Nah ini, ya, jadi ini perumpamaan yang dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagi orang yang jatuh ke dalam hal-hal yang syubhat, ya, maka dengan mudah dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini seakan-akan otomatis demikian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perumpamaan hal-hal yang haram adalah seperti batas wilayah yang ditetapkan oleh para raja dan mereka mencegah orang lain masuk ke dalamnya. Ini sama seperti batas teritori antar negara. Ya, maka pesawat-pesawat tempur negara lain kalau dia mau uji coba, dia jangan dekat-dekat di daerah perbatasan. Ya, kalau dekat-dekat daerah perbatasan, dia akan, ya, akan memungkinkan bagi dia, ya, bagi para pilot-pilot pesawat tersebut untuk masuk ke perbatasan negara lain. Dan ini tentunya akan mendapatkan protes hingga sanksi atau muncul peperangan dari hal tersebut. Nah ini, oleh karena itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan bagi kita untuk, ya, kita menjauhi hal-hal yang haram. Allah menjelaskan bagi kita hal-hal yang haram tersebut. Dan Allah mencegah kita untuk mendekati hal-hal yang haram tersebut. Dan Allah menamakannya ini dengan hududullah. Batasan-batasan Allah. Ya Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Maksudnya larangan-larangan Allah. Dan Allah sebutkan, fala taqrabuha. Dan janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Maka dalam ayat ini, itu surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa Allah telah membatasi bagi para hamba tentang apa-apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Maka bagi sang hamba, wajib bagi sang hamba untuk tidak mendekati perkara yang haram tersebut dan juga tidak melampaui yang halal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan, ya, orang yang menggembalakan ternaknya, kambingnya di daerah yang terlarang atau dekat darinya, maka sangatlah memungkinkan bagi dia untuk masuk ke dalam daerah yang terlarang tersebut. Nah, ini yang diserupa diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tilka hududullah. Itulah, ya, batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha. Maka janganlah kalian mendekatinya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, faqala an-nabi wa bitali qad la yatawara anil haram. Berikutnya dia tidak bisa menjaga diri dia dari yang haram karena sudah masuk ke perkara syubhat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah, kata beliau alaihi salatu wasallam, bahwa di dalam tubuh tubuh manusia terdapat sekumpal daging, sepotong daging, idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging tersebut baik maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadat fasadal jasadu kulluh, namun apabila, ya, segumpal daging itu buruk maka buruk pula semua anggota badan, buruk pula semua anggota badan. Ala wa hiya alqalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah qalbu. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, fa idza kana fil qalbi salahun, nah maka apabila, ya, terdapat kebaikan di dalam kalbu, ya, terdapat kebaikan di dalam kalbu, maka kata Syekh Shalal Fauzan, fa inna sahibahu yatawarra'u an syubhat, ya, maka sang pemilik hati tersebut, ya, yaitu orangnya yang memiliki hati segumpal daging tersebut, maka dia pun akan menjaga diri dia dari perkara syubhat. Wa illa idza kana qalbuhu laisa fihi salahun, ya, akan tetapi kalau hatinya jelek, ya, kalau hatinya buruk, fa innahu lan yubali, maka dia tidak akan peduli bisyubhat, dengan perkara yang syubhat. Tsumma lan yubali bil haram, kemudian dia tidak akan peduli terhadap perkara yang haram, fa fi ma ba'du, ya, setelah itu lagi. Fal madaru alal qalbi, maka poros ini semua adalah qalbu, ya, Fama huwal qalbu? Apa sih qalbu itu? Ya, beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan. Ya, di sini. Huwa al-mudghatu. Dia adalah mudghah. Apa itu mudghah? Ya, yakni qit'atul lahmi, sepotong daging. Allati fis sadr, yang terdapat di dalam dada. Wallati biha yumayyizu al-insanu baina ad-dari wan nafi. Yang dengannya, dengan hati tersebut, seseorang dapat membedakan antara mana yang bermudarat dan mana yang memberikan manfaat. Wa bainat thayyibi wal khabisi, dan juga dengan adanya kalbu tersebut, dia dapat membedakan mana yang kebaikan, mana yang keburukan. Fa innaha la ta'mal absar, ya. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka sesungguhnya bukanlah mata yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati buta yang ada di dalam jiwa. Maka ketika seorang, ya, dia selalu melakukan perbuatan yang haram, maka timbul satu titik hitam di kalbunya. Terus lagi melakukan perbuatan yang haram, timbul lagi titik hitam di kalbunya. Terus menerus hingga hatinya gelap legam, hingga hatinya buta, dan hatinya tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang menerjang larangan Allah, mana yang taat kepada Allah. Enggak bisa membedakan lagi. Ya, dan bahkan, ya, dia akan merasa kehidupan dia itu ada sesuatu yang lain jika tidak melakukan sesuatu yang haram. Dan lebih parah lagi, dia ini, yaitu orang yang memiliki hati yang legam ini, na'udzubillah, ini tidak pernah merasa bersalah bahwa dia telah banyak melakukan hal-hal yang haram. Na'udzubillah. Ini yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Ad-Dawa. Inilah hukuman terberat kepada para pelaku kemaksiatan, yaitu dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk menyadari kalau itu adalah salah. Ya, beda kalau orang yang berbuat salah, dia tahu ini salah, maka di kemudian hari ini akan memungkinkan bagi dia untuk bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Namun kalau sudah biasa melakukan hal-hal yang haram, maka dia menganggap ini biasa saja, ya, nggak masalah. Barakallahu fikum. Ya, maka ini perkara ini sangat penting sekali ini, ya. Kalau hati rusak, maka hawa nafsu menguasai dan akan mencari apa-apa saja yang disenangi hawa nafsunya. Ya, walaupun Allah membencinya, maka gerak-gerik hidup anggota tubuhnya semuanya pasti akan rusak. Lalu akan menjalar kepada perbuatan-perbuatan maksiat serta hal-hal yang syubhat. Ya, sejalan dengan kadar mengikuti hawa nafsu tersebut. Nah, ini, ya, langkah pertamanya apa? Karena terjatuh ke dalam perkara yang syubhat. Ya, terjatuh ke dalam perkara yang syubhat. Na'udzubillah. Kemudian, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, fa idza amiya al-qalbu waqa al-insanu fi syirki wal kufri wal mafasidi, maka jika kalbu sudah lupa, sudah buta, maka seseorang akan terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan dan berbagai kerusakan. Fa idza kana fil qalbi basiratun fa innahu yatajannabu hadhihi al-asya'. Namun kalau kalbu tersebut punya basirah, punya pandangan hati yang didasari oleh ilmu yang kuat, ya, maka dia akan menjauhi berbagai hal tersebut, kekufuran, kesyirikan, berbagai kerusakan. Wal madaru ala qalbi, maka porosnya di sini adalah qalbu. Porosnya di sini adalah qalbu, yang menentukan adalah qalbu. Ya, kita lihat orang-orang kafir, mereka berada di atas kekafiran dan mereka merasa benar, yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka berada di atas kebenaran. Kenapa demikian? Karena qalbu mereka sudah rusak. Ya, demikian pula para pelaku bid'ah. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan baik dan mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan dan yang menyelisihi mereka adalah orang-orang yang buruk. Maka ini disebabkan, ya, mata hati mereka sudah tertutupi, tidak ada lagi basirah. Na'udzubillah, sudah buta. Tabarakallahu fikum. Ya, maka tidak ada kebaikan bagi hati hingga tertanam di dalam hati tersebut ma'rifatullah, mengenal Allah, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, pemuliaan terhadap Allah, ketakutan dan harap kepada Allah. Ia bertawakal kepada Allah. Dan kalbunya penuh dengan semua itu. Dan inilah hakikat tauhid. Inilah makna la ilaha illallah. Ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakanlah wahai Nabi, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di ayat ini Allah menjadikan tanda benarnya kecintaan hamba kepada Allah, yaitu dengan mengikuti Nabi-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan ketaatan dan kesesuaian antara apa yang dia ucapkan, apa yang dia klaim dengan tindakan dia, yaitu mengamalkan perintah Allah. Ya, maka Yahya bin Mu'ad beliau menyatakan, bukanlah seorang yang jujur, orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, tetapi dia tidak menjaga batasan-batasan Allah. Ini bukan orang yang jujur. Ya, bahkan ini adalah orang-orang yang pendusta. Dialah orang yang berdusta. Ya, barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh Yahya ibn Mu'ad, laisa bisadikin man idda'a mahabbatullah wa illam yahfad hududah. Nah, ini demikian. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan kembali melanjutkan penjelasan hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwa di dalam tubuh, di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Ya, segumpal daging. Ya. Ya'ni qit'atan lahmin saghirah, ya'ni qit'atan lahmin saghiratan, yaitu sepotong daging kecil. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila sepotong daging kecil tadi itu baik, maka baik pula seluruh anggota jasad dia yang lain. Salahat bi khaufillah, yaitu semua anggota jasadnya yang lain itu akan baik, ya. Dan sepotong daging tersebut itu kalbunya itu akan baik dengan takut kepada Allah, wa khasyatihi, ya, khawatir takut pada Allah, taqwahu, bertakwa pada Allah, mahabbatihi, dan mencintainya, mencintai Allah. Wa idza fasada fasadat, ya, wa idza fasadat, namun apabila kalbu itu rusak dalam bentuk apa, falam takhsyallah, dia tidak takut kepada Allah, walan takhaf minhu, ya, dan dia tidak takut kepada Allah, ya, walam tuhibbahu, tidak mencintai Allah, fa innal jasada yafsidu, maka jasad kalau begitu rusak, kalau begitu li annal qalba huwa malikul jasadi, karena yang namanya qalbu, maka qalbu itu adalah raja dari jasad, dialah rajanya, dialah yang menentukannya. Wa idza salahal maliku salahatir ra'iyatu, jika rajanya baik, maka baik pula rakyatnya. Ya, ini perhatikan ini. Kalau rajanya baik, baik pula rakyatnya. Wa idza fasadal maliku, ya, wa idza fasadal maliku fasadatir ra'iyatu. Namun kalau rajanya rusak, ya rakyat apalagi dia akan rusak. Ya, fa 'alal muslim ay yas'al Allah salaha qalbih. Maka wajib bagi setiap muslim untuk meminta kepada Allah dalam doanya kebaikan kalbunya. Li'annahu idza salaha qalbuhu salahat umuruhu kulluha. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kalbunya itu baik, maka akan baik semua perkaranya semua. Wa idza fasada qalbuhu fasadat umuruhu kulluha. Namun kalau kalbunya itu buruk, maka buruk pula semua perkaranya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak doa beliau, ya muqallibal qulubi, ya wahai Allah yang zat yang membolak-balikkan qalbu wal absar dan juga penglihatan, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah qalbuku, kokohkanlah qalbuku untuk tetap di atas agamamu ya Allah. Fataqulu lahu Aisyatu radhiyallahu anha. Ya, maka Aisyah ketika mendengar doa Nabi ini berujar kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya, tentang doa tersebut. Kok bisa demikian? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah rasul yang telah dijamin? Fayaqulu laha, Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun ya menjelaskan kepada Aisyah, ya Aisyatu wama yu'minuni wa qulubul ibad baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, siapa yang dapat memberikan rasa keamanan kepada diriku sehingga diriku ini akan tetap istiqamah? Enggak ada. Wa qulubul ibad, sedangkan qalbu hamba baina isbu'ain, itu berada di antara dua jemari min asabi'ir rahman, dari jemari-jemari Allah yang Maha Rahmah. Wa idza arada ayuqalliba qalbahu qalba abadin qallabahu. Apabila Allah menghendaki akan membolak-balikkan hati seseorang, Allah akan balik. Ya, fal qulub biyadillah azza wajalla. Maka yang namanya qalbu itu di tangan Allah azza wajalla. Sehingga kita dapati qalbu seseorang itu berputar. Kadang dia baik, kadang dia buruk. Ada yang kita dapati orang jahat sekali, kemudian dia bertaubat, dia jadi baik sekali. Bahkan ada juga yang sebaliknya. Dan ini tragis, na'udzubillah. Ada orang yang baiknya, masya Allah, kemudian berubah menjadi buruk sekali, jahat sekali, na'udzubillah. Ada yang mantan preman, ada yang mantan orang pengajian. Yang mantan preman jadi orang pengajian. Yang mantan orang pengajian jadi preman, na'udzubillah. Ya, kenapa demikian? Karena hati-hati manusia itu semua di tangan Allah. Oleh karena itu kita mesti sering-sering membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa sabbit qalbi ala ta'atik. Ini adalah bentuk ya kesadaran diri kita akan hakikat perkara ini, bahwa kita ini tidak bisa menentukan bagaimana nasib kita di depan. Ya, kita tidak bisa menentukan. Ya, kita tidak bisa bersandar kepada diri kita. Enggak boleh demikian. Ya, kita mesti berserah diri kepada Allah dengan berupaya sekuat tenaga mencari sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab keistiqomahan, sebab-sebab kokohnya kalbu di atas agama Allah, dan seraya meminta, berdoa, bersandar kepada Allah akan hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa'alal insan ayas alallaha ayyahdiya qalbah. Maka wajib bagi setiap insan untuk meminta, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kalbunya. Wa alaihi aidan ayyatajannaba ma yufsidul qalbah. Dan juga wajib baginya untuk menjauhi segala hal-hal yang dapat merusak hatinya, kalbunya, yaitu maksiat, bid'ah, kesyirikan, ya. Dan langkah-langkah setan itu sangat halus. Mungkin setan tidak langsung mengajak dia kepada perkara yang haram. Namun setan akan mengajak dia kepada perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat, sehingga perkara syubhat tersebut ya menjadi langkah awal bagi dia untuk binasa. Syaitan akan mendekatkan diri dia kepada syubhat sehingga dia terjatuh ke dalam perkara syubhat tersebut. Dan betapa banyak orang-orang yang tersesat dikarenakan dia bergampang-gampang dengan perkara syubhat. Dengan perkara-perkara syubhat akhirnya betul-betul terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini terjadi. Taib, li'anna al-qalba yafsidu bisyahadati bisyubhati wal ma'asi wa bi'aklil haram. Ya. Karena kenapa demikian? Karena kalbu itu rusak dengan berbagai syubhat, ma'asi berbagai maksiat, karena memakan harta haram. Fal ma'asi bi jami'i anwa'iha ya tubsidul qalba quluba. Maka maksiat dengan berbagai jenisnya itu tubsidul qalba quluba, itu merusak hati. Ya. An-nadhar ilal haram, maka memandang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wastima'ul haram, mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kullu hada yubsidul qalba, maka semua ini merusak qalbu. Fa idza nadhara al insanu ilal haram, apabila seseorang memandang kepada hal-hal yang diharamkan, fasada qalbu, maka akan rusak qalbunya. Wa idza stama'a ilal ghina wal mazamiri wal alati lahwi fasada qalbu. Apabila seseorang, ya perhatikan di sini, apabila seseorang dia ya mendengarkan nyanyian, alat-alat musik dan alat-alat ya atau sarana yang lahwi ya, yang itu merupakan hal-hal kesia-siaan ya dalam hidup dia, fasada qalbu, maka akan rusak pula qalbunya. Wa idza waqa'a fil ma'asi fasada qalbu, apabila dia terjatuh ke dalam berbagai kemaksiatan, rusak pula qalbunya. Wa idza akala al haram, apabila dia memakan harta yang haram, fasada qalbu, akan rusak pula qalbunya. Fal insan ya'malul asbab allati yasluhu biha qalbuhu, ya maka wajib bagi manusia hendaknya mereka beramal, mereka melakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut kalau dilakukan maka qalbunya pun akan baik. Ma husulu salahi fa huwa biyadillahi azza wa jalla, dan adapun ya adapun hasil kebaikan qalbu itu semuanya nanti di tangan Allah. Yang wajib bagi kita ialah berupaya dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selesai dari hadis ke-6, kita masuk ke hadis ke-7 mengenai agama adalah nasihat. Ya. Hadis ke-7. Hadis ke-7, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim namun juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, semisal hadis Abu Daud, ya. Taib barakallahu fikum. Bahkan Abu Daud ya berkata, afwan, seingat saya ini diriwayatkan oleh ya, Imam Muslim saja. Kalau Al-Bukhari meriwayatkan secara muallaq di Kitabul Iman. Abu Daud hanya mengomentari saja. Ya, mengomentari mengenai hadis ini, kata Imam Abu Daud, ya. Beliau menyatakan hadal hadis ahadul ahadis allati yaduru alaiha al-fiqhu. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang merupakan poros ilmu fikih. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Daud terkait hadis ke-7 ini, yaitu agama adalah nasihat. Ya. Ini hadis yang penting untuk dipahami bagi segenap kaum muslimin, terutama bagi para pembelajar, orang-orang yang ngaji. Ya, orang pengajian, yaitu yang mengkaji kajian Islam. Baik. Kita bacakan hadisnya An Abi Ruqayyah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, ad-dinu nasiha, agama ini adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, maka kami pun bertanya untuk siapa wahai Rasulullah. Maka beliau alaihi salatu salam menjawab, lillah, nasihat itu untuk Allah. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, untuk para imam-imam pemimpin kaum muslimin. Wa'ammatihim, serta kaum muslimin yang umum, ya, dan secara umum. Kaum muslimin yang lain secara umum. Rawahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib barakallahu fikum. Ya. Ini dalam banyak hadis, perhatikan disebutkan wajibnya memberikan ketulusan kepada kaum muslimin secara umum. Dan dalam sebagian hadis lain, ya, atau yang lainnya disebutkan tulus kepada pemimpin muslimin. Sebagian yang lain disebutkan ketulusan kepada ya, pemimpin, ketulusan para pemimpin kepada rakyat mereka. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini. Agama adalah nasihat. Ya, agar kita tidak memahami hadis ini ya, secara mandiri, secara otodidak, sehingga akan ya, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Ya, kita bacakan ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, agama adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya dan seterusnya. Taib, jaa fi riwayatin ukhra anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, datang dalam riwayat yang lain bahwa beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, 3 kali. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qarrarahu 3, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Mimba bi ta'kid, ini dalam rangka untuk menegaskan saja. Wa makna nasihah al-khulus. Makna nasihat di sini adalah bersih. Ya, murni. Yuqal syai'un nasih ya'ni khalisun minal ghish. Kalau dikatakan sesuatu yang nasih, sesuatu yang nasih, nasihat berarti dia khalisun minal ghish. Berarti dia adalah sesuatu yang khalis, ya, sesuatu yang khalis, yang bersih, yang terbebas minal ghish, dari penipuan. Kalau dikatakan asalun nasihun, asalun itu artinya madu. Kalau dikatakan asalun nasihun, labanun nasihun, ya, susu yang murni. Maknanya apa? Yakni khalisun minal ghish. Maknanya yaitu yang murni, yang terbebas dari tipuan. Wal ikhtilatir radi'ah, dan campuran-campuran yang buruk. Nah ini, campuran-campuran yang buruk, yang jelek. Taib ini secara bahasa. Secara bahasa berarti an-nasihah maknanya adalah al-khulus, yang murni, yang bersih, yang terbebas dari campuran. Wa hakadha dinul Islam. Maka demikian pula agama Islam. Fa innahu khalisun min kulli batilin. Maka agama Islam dia bersih, terbebas dari setiap kebatilan. Wa min kulli khida'in, dari setiap tipuan. Wa makrin, makar. Wa ghishin, tipuan, ya, sama ini ghish tipuan. Wa khianatin, dan pengkhianatan. Fa huwa dinun khalisun. Maka inilah agama yang khalis, yang bersih. Ya, dinun safin, agama yang murni. Wa kadzalika al-muslimu yastawi zahiruhu wa batinuhu 'ala an-nasihati was-salamati min al-akhlaqi as-sayyi'ati wal-khiyanati wal-ghadri. Maka demikian pula dengan muslim. Ya, demikian pula dengan sifat seorang muslim. Yastawi zahiruhu wa batinuhu, dia mesti, ya, sama zahirnya, batinnya. Yang nampaknya maupun yang tidak nampaknya. Jangan beda-beda. Kayak bunglon. Ya. Mesti sama. Lahir batinnya itu mesti sama. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Ala nasihah wassalamah. Ya. Yang nampaknya maupun yang tidak nampaknya itu. Ya. Mesti sama. Ala nasihah wassalamah. Di atas nasihat. Di atas nasihat tadi maknanya khulus, di atas kemurnian, kebersihan, ya, wassalamah, dan keselamatan dari akhlak yang buruk dan pengkhianatan maupun sikap menipu, ya, barakallahu fikum. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya. Ammal ladzi yaghushu wa yakhda'u aw yankuru aw yakhtalifu dhahiruhu an batinihi, adapun orang yang menipu, ya, yang yakhda, yang dia, ya, sama ini menipu juga, ya, kemudian yang berbuat makar, yang berbeda, yang nampak maupun lahir batinnya, ya, lahiriahnya maupun yang tersembunyi ini berbeda. Fahadihil khisalu, maka perkara ini semua laisat minad din, ini bukan merupakan bagian dari agama yang benar, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasara ad-dina fi an-nasihah. Beliau membatasi agama ini, ya, alaihi salatu wasalam, dengan nasihat. Ya. Wa hasru syai' yaqtadi an la yadkhula fihi ghairuhu. Nah, kalau sesuatu itu sudah dibatasi, maka ini menuntut atau menunjukkan bahwa yang lainnya tidak bisa memasukinya. Nah, ini yang, ya, digambarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi sallallahu membatasi dan mendefinisikan agama dengan nasihat. Batasan dari sesuatu mengharuskan tidak masuknya hal-hal yang lain ke dalam sesuatu tersebut. Walamma sa'ala as-sahabatu, tatkala para sahabat bertanya ridwanullahi alaihim, an-nabiyya bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adi nasihat, tentang apa itu nasihat? Maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab, qala liman ya Rasulullah, ketika para sahabat bertanya liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah, qala lillah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, nasihat itu untuk Allah, ya, Apa sih maknanya nasihat untuk Allah? Ya jangan dipahami kita memberikan nasihat untuk Allah sebagaimana yang kita pahami kalau kita memberikan nasihat antara kita satu sama lain. Berwasiat tentang kebaikan. Bukan demikian. Itu pemahaman yang buruk, yang jelek. Ya, yang menunjukkan ketiadaan kefakihan terhadap ilmu hadis. Makna hadis. Dan ini akan sangat berbahaya sekali. Tapi bukan demikian. Nah ini ya. Tapi apa maknanya? Qala fa awwalu syai'in an takuna nasihan fima bainaka wa baina Allah subhanahu wa ta'ala wa dhalika an ta'budahu haqqo ibadatihi wa tu'mina bihi imanan kamilan fa tu'minu bi tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah wa tauhidil asma wa sifat wa tu'minu bi aqdarihi wa af'alihi wa annahu la ahada yastahiqqu al ibadata ghayruhu thumma tukhrisul ibadata lahu hadhihi hiya nasihatu bainal abdi wa baina rabbihi. Naam. Ya, ini perhatikan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, maka apa makna nasihat itu untuk Allah? Yaitu hal yang ya fa awwal syai, hal-hal yang awal kali, yang pertama kali. Taib barakallahu fikum, an takuna nasihan, hal-hal yang pertama kali yang Anda lakukan yaitu ketika Anda melakukan nasihat antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Yaitu bi wadzalika bi an ta'budahu haqqo ibadatih, yaitu Anda beribadah kepadanya, kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, wa tu'minu bihi imanan kamilan, dan Anda beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna. Anda beriman dengan tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Anda beriman kepada takdirnya, kepada takdirnya dan af'alnya, perbuatan Allah kita imani. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak layak diberikan ibadah selainnya. Summa tukhrisu al-ibadata. Kemudian Anda memurnikan ibadah tadi lahu, hanya untuknya. Hadhihi hiya an-nasihatu bainal abdi wa rabbih. Ya wa baina rabbih. Inilah nasihat, ya, yang dipahami sebagai bentuk nasihat antara seorang hamba dengan Rabbnya. Yaitu hamba tadi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, ya, ini maknanya nasihat kepada Allah, itu maksudnya. Baik, barakallahu fikum. Saya rasa cukup sampai sini dulu, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tanggung sedikit di sini. Wajibu an takuna an-nasihatu zahiran wa batinan. Maka nasihat itu, taib, wajib dia ditegakkan secara lahir batin, ya. Falladhi yudhiru at-tauhida, maka orang yang menampakkan tauhid. Wa yubtinu asyirka, namun menyembunyikan kesyirikan. Wa yudhirul imana wa yubtinu al-kufra, atau orang yang menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekufuran. Fahada munafikun, maka inilah munafik. Fal munafik syarrun minal kafiri, maka yang namanya munafik itu adalah lebih buruk daripada orang kafir al-khalis, orang kafir asli. Ya, liqaulihi ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang munafik itu, ya, orang munafik itu tempatnya di dasar neraka. Dan engkau tidak akan mendapati seorang pun yang menolong munafik, ya. Ya, limada? Kenapa demikian? Li'annahum, karena mereka, kata Allah Ta'ala, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Karena mereka berupaya melakukan tipu muslihat, menipu Allah dan kaum mukminin. Ya, mereka pura-pura iman sehingga kaum mukminin tidak tahu. Ya, mereka menyembunyikan kekufuran sehingga kaum mukminin tidak tahu. Ya, wa hadza a'dhamul khiyanati. Maka ini adalah pengkhianatan yang paling besar. Sampai sini ya di halaman 86. Kajian kita nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Taib, bagi teman-teman yang mau bertanya, ya, silakan tafadhalu, ya, di chat aja, nanti kita akan bacakan insyaallah ta'ala. Sampai 10 menit ke depan. Ya. Tafadhalu, silakan. Ada pertanyaan dari Ahmi Arso. Ustaz, yang dimaksud basirah itu apa? Nah, barakallahu fikum. Di Al-Quran ada ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf ya. Kul hadhihi sabili yadu ila Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalanku. Jalanku yang aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, yaitu jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya, ini dalam dakwah mesti ada basirah. Ya, apa maksudnya? Kalau kata Syekh Abdul Saimin di Syarah Usul Salasah, bahwasanya yang dimaksud basirah adalah seorang dai di sini yang berdakwah, dia ayakuna aliman bi ilmi syar'i. Dia mesti berilmu dengan ilmu syar'i. Ini yang pertama, dia berilmu. Yang kedua dia mesti mengetahui tata cara berdakwah. Ayakuna aliman bi kaifiyati dakwah. Dia mesti berilmu mengetahui tata cara berdakwah. Sehingga dia tahu apa yang harus pertama kali dimulai, apa yang mesti diakhirkan, apa yang mesti disampaikan, apa yang mesti ditangguhkan untuk disampaikan. Ya, bagaimana menghadapi dakwah kepada, bagaimana tata cara dakwah kepada anak kecil, orang tua, orang kaya, orang miskin, kepada raja, kepada rakyat jelata, dan seterusnya. Yang ketiga, kata beliau, ya, setelah berilmu tentang ilmu syar'i, mengetahui tata cara berdakwah, yang ketiga, ayakuna aliman bihalil bad'u. Itu seorang dai, dia mesti berilmu tentang keadaan orang yang didakwahi. Ya, tentang keadaan orang yang didakwahi. Ini kalau dalam koridor dakwah. Ya, kalau dalam makna yang lain, semisal kalbu kita, ini bukan dalam dakwah. Ya, dalam menghadapi fitnah misalkan. Ya, dalam menghadapi fitnah. Maka basirah di sini, perhatikan, dia berasal dari kata basor. Ya, basor itu maknanya penglihatan. Ya, dan juga bisa juga ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli lughah, ahli bahasa Arab, orang-orang yang berkecimpung di ilmu bahasa Arab. Ya, maka disebutkan di Al-Quran, ya, fa'tabiru ya ulil absor, ya, ulil absor itu orang-orang yang memiliki penglihatan atau orang-orang yang memiliki pengetahuan. Taib barakallahu fikum. Ya. Maka basar di sini ya yaitu ilmu. Ilmu. Ya. Yang dimaksud basirah ini adalah ilmu. Ya, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang maksiat, mana yang taat. Ya, mana yang kebaikan, mana keburukan. Maka orang-orang yang memiliki basirah, dia akan tahu, ya, ini adalah baik, ini adalah buruk. Ini syubhat, dan ini sesuatu yang membantah syubhat tersebut. Nah, ini orang yang memiliki basirah. Taib barakallahu fikum. Ya. Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ya, menjelaskan hal ini di tafsir beliau, ya, ketika ya Allah Subhanahu wa taala ya sedikit lupa ya, di Ibnu Katsir ya, di syarah, di tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna basirah ya, mengenai tafsir di salah satu ayat. Ya. Oh iya, tafsir surah Yusuf tadi, adu ila Allah, qul hadhi sabili, adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ya. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan hal ini, ya. Bahwasanya ya, menyeru atau berdakwah, mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas hujjah. Ya. Di atas hujjah, yaitu menyerukan manusia dengan la ilaha illallah. Ya, maka Nabi SAW dan para pengikutnya menyeru kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas keyakinan, bukti syar'iyah dan akliyah. Ini yang dikatakan oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. yad'uhum ila ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengikut Nabi juga mendakwahkan sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi. Ala basiratin wa yakinin wa burhan syar'i wa akli. Baik, barakallahu fikum. Juga ada di Al-Qur'an ya, kata-kata basirah yang lain. Ya, semisal di juz 29 ya, di surah Al-Qiyamah. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi ya, saksi atas dirinya sendiri. Ala nafsihi basirah. Nah, kalau yang dimaksud di basirah di ayat ini adalah nanti di hari kiamat bahwa seluruh tubuh manusia akan berhujjah, akan bersaksi atas apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Seluruhnya manusia, kulitnya, tangannya bicara. Nah, ini yang dimaksud dengan basirah. Kemudian di ayat mana lagi ya yang ada basirah-basirahnya di Al-Quran? Jadi intinya yang dimaksud dengan basirah di sini adalah ilmu. Ilmu yang dapat bisa memberikan pemahaman mana yang baik, mana yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan basirah secara ringkas ya. Ya, secara ringkas ya, nanti kita akan melihat lagi ya, merujuk lagi kepada ya buku-buku para ulama mengenai hal ini secara terperinci insyaallah. Kemudian ada pertanyaan lagi.